Belajar cukup agar tak berlebih adalah sebuah kata yang sangat manis sekali, tapi sekaligus menjadi kata yang tak disukai karena cukup tak dikenal dalam hidup ini. Saya tak tahu artinya cukup, Anda pun tak akan pernah mengerti arti cukup. Itu sebab hidup selalu terasa kurang. Ketika orang belum punya sepeda, sepeda menjadi impian. Ketika orang punya sepeda, motor yang jadi impian. Ketika orang punya motor, mobil yang menjadi idaman. Ketika orang punya mobil, pesawat yang didambakan. Akhirnya tak pernah berhenti, semua terus bergerak, terasa kurang sekalipun sudah sangat amat berkecukupan, lebih dari yang kemarinnya. Tapi siapa yang peduli? Karena kita tak pernah mau belajar cukup. Kita terus mencari dan mencari. Karena kita tak pernah belajar cukup. Kita terus merasa kekurangan. Karena kita tak pernah merasa cukup. Perjuangan terus dijalankan. Tapi perjuangan untuk memuaskan rasa kurang yang tak pernah terpenuhi. Belajar cukup menjadi penting kalau Anda ingin menikmati penuh hidup ini. Belajar cukup menjadi penting kalau Anda merindukan ketenangan batin. Belajar cukup menjadi penting karena itulah yang akan menguatkan kita mengayunkan langkah melewati hari-hari tanpa menjadi korban di sana. Memainkan peran dalam kesungguhan sehingga kita bisa memenangkan tiap pertempuran. Belajar cukup membuat kita bijak di kehidupan. Belajar cukup membuat kita terhindar dari virus yang berlebihan, keserakahan yang seharusnya disingkirkan. Bertanding dalam hidup itu harus, tapi belajar cukup lebih penting untuk diwujudkan. Bertanding menggapai yang tertinggi bukanlah aib yang harus dihindarkan. Tetapi jangan lupa untuk selalu merasa cukup. Gapai yang tertinggi bukan untuk menumpuk harga diri. Gapai yang tertinggi untuk bisa menikmati bagaimana menolong yang belum memiliki. Gapai yang tertinggi untuk menolong orang lain bisa tiba di puncak kehidupan. Bukankah itu sebuah kehormatan? Belajar cukup, maka Anda punya ruang untuk menempatkan orang lain di sisi diri. Camkan, selamat belajar cukup. Bersama saya, Bigman Sirait.